Ya Kudus, Dayaku, dirimu selalu tinggalkan aku. Kau hanya bisa sakiti perasaanku. Kau sakiti aku, Kudus, Dayaku, dirimu selalu tinggalkan aku. Get the